Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan apa yang telah kita baca di kitab Al-Jadid fi Syarah Tauhid. Yang dijelaskan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah taala. Qala ma'alif rahimahullah taala bab ma jaa fi himayatil mustafa janab at-tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang apa yang datang dari penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan dari setiap seki-seki yang membentengi terhadap tauhid dan menutup segala pintu yang menjurus kepada kesyirikan atau yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa qala Allah ta'ala dan firman Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu bangsa Arab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khitab atau orang yang diajak bicara ini adalah orang-orang Arab yang berbana bahwasanya hadza ar-rasula mannakum ayyuhal Arab, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah menganugerahkan kepada kalian wahai bangsa Arab. Yang tiku bilisanikum wa ta'rifuna nasabahu wa syarafahu wa amanatahu, yang rasul tersebut berbicara, berucap dengan lisan kalian wahai orang Arab, dan kalian tentunya mengetahui nasabnya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi mana ila akhirih. Wa syarafahu, dan tentunya kalian telah mengetahui, mengenal bagaimana kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang dari anak keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihissalam, dari keturunan Quraisy, yang keturunan Quraisy adalah semulia-mulia dari bangsa Arab karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin kabilah Quraisy, dan nasabnya ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakeknya juga seorang pemimpin, yaitu Hashim, pemimpin Quraisy. Ke atas kakek-kakeknya adalah para pemimpin Quraisy. Dan kalian wahai bangsa Arab telah mengetahui bagaimana keamanahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau sejak kecil dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat perbuatan atau akhlak yang rendah, yang tercela. bahkan sebelum Nabi SAW diutus, tatkala ada niatan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang diadakan oleh orang-orang jahiliyah, maka Allah SWT mencegahnya. Dan Allah SWT memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada Rasulullah SAW tidak mau, tidak senang untuk mengikuti kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy menyembah berhala. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW ikut-ikutan menyembah berhala. Juga Nabi SAW memiliki akhlakul karimah, menjaga amanah dan selalu berkata jujur. Sehingga sebelum diutusnya Nabi SAW, beliau adalah seorang yang amin, orang yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Sehingga mereka, orang-orang Quraisy, sangat mengenal. Dan beberapa peristiwa-peristiwa maka diserahkan kepada Muhammad SAW tatkala meletakkan batu Hajar Aswad setelah Ka'bah direnovasi oleh kabilah Quraisy. Kemudian mereka bersengketa siapa yang berhak untuk mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya kembali. Maka mereka percaya kepada Muhammad SAW yang di waktu itu beliau masih muda. Sehingga tatkala penduduk Arab, terkhusus orang-orang Mekah, mereka tenggelam di dalam peribadatan berhala, maka Allah SWT memberikan hidayah kepada Rasulullah SAW untuk menjauhinya. Sehingga sebelum kenabian diangkat, ya, Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi, sebagai rasul, maka Muhammad SAW senang untuk menyendiri, menjauhi kaumnya, menjauhi perbuatan kesyirikan dan kemusyrikan. Yang sampai akhirnya Allah SWT menurunkan wahyunya, yaitu diangkat menjadi nabi dengan diutus, diturunkan surat Al-Alaq. Taqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah yang telah mengajarkan manusia dengan Al-Qalam, dengan pena. Ila akhiri sampai selesai ayat. Azizun alaihi syadidun alaihi ma'anittum masyakkalaikum. Nabi SAW adalah seorang yang sangat kasih, sangat penyayang terhadap umatnya. Akan merasa berat hati beliau SAW apa yang dirasakan oleh kaum mukminin. Tatkala pertama kali kaum mukminin sedikit dan terdiri dari orang-orang yang lemah, tidak berdaya, menghadapi gangguan, siksaan, pemboikotan orang-orang musyrikin Quraisy, tatkala mereka beristiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah SWT menyuruh untuk mereka untuk tetap bersabar, karena periode Mekah adalah periode masa-masa lemah. Kaum muslim masih sedikit, dan dalam rangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan perkara tauhid, perkara keimanan agar para sahabat mereka mempunyai keimanan yang kuat dan mantap dan memiliki keyakinan yang sangat kuat. Sehingga walaupun mereka dicoba, diberikan fitnah, ujian-ujian, kesakitan, kepedihan, kesedihan, maka mereka orang-orang yang kuat menahan gangguan beban dari musuh-musuh Islam. Mereka tetap kokoh di atas keimanan dan tauhid. Walaupun mereka harus dipaksa, harus dibakar, harus dipukuli, sebagaimana yang terjadi sahabat Bilal bin Rabah ditindih batu besar di atas padang pasir yang sangat panas sampai kulitnya melepuh. Begitu juga Khabab al-Arad bin al-Arad diletakkan di atas batu bara yang panas, namun mereka tidak menyurutkan, tidak menghilangkan keimanan dan kalimat tauhid mereka. Harisun alaikum kasirul hirs ala naf'akum, ala naf'ikum wa imanikum wa hidayah wa hudakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat gigih untuk memberikan manfaat yang kemanfaatan yang banyak bagi kalian, bagi umat-umat, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih kemanfaatan terhadap ilmu, hidayah, irsyad, ilmu dan pembimbingan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan tauhid, bimbingan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sehingga membuat keimanan kalian dan hidayah kalian wahai bangsa Arab menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Ra'ufur Rahim, kasirul asyabakah wa kasirul rahmat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya dan sangat rahmah, penyayang terhadap umatnya agar umatnya seluruhnya selamat di dunia dan di akhiratnya. Sehingga di dalam bab ini Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala memberikan judul bahwasanya segala sesuatu yang akan menjerumuskan umat manusia terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia dan di akhiratnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya, telah mencegahnya, telah membimbing agar seluruh umatnya tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Di antara jalan-jalan kebinasaan adalah perbuat kesyirikan. Qala syarahullah ta'ala asyafal ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yamdanullahu fi hadhil ayati 'alan nas wa bi muqaddimatihim al-arabi haitsu ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah SWT telah memberikan anugerah di dalam ayat yang mulia ini terhadap manusia pada umumnya dan terlebih-lebih kepada bangsa Arab pada khususnya, di mana Allah SWT telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis dan bangsa mereka sendiri. Yang teko bilugatihim, yang rasul tersebut berucap dengan bahasa mereka, bahasa Quraisy, bahasa Arab, bahasa yang terbaik di dunia. Dan bahasa Arab adalah bahasanya penduduk surga. Ini keistimewaan dari bahasa Arab, bahasa yang terbaik di seluruh dunia dan merupakan bahasa penduduk surga. Sehingga kita tidak ada salahnya untuk belajar bahasa Arab, karena mempunyai keutamaan yang besar. Orang yang menguasai bahasa Arab, dia akan menguasai sekian banyak warisan Rasulullah SAW dan warisan yang ditinggalkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa membaca kitab, bisa membaca karya-karya mereka. Wa ya'rifuna nasabahu wa syarafahu wa amanatahu. Yang bangsa Arab tersebut tentunya telah mengenal nasab Nabi SAW, nasab yang mulia. Dan ini adalah ciri-ciri para nabi seluruhnya. Bahwasanya para nabi diutus di dunia ini kecuali memiliki nasab yang mulia. Sehingga Allah SWT memelihara nasab para nabi menjadi nasab yang terbaik. Ini menunjukkan bahwasanya nasab para nabi adalah nasab orang-orang yang mulia, terjauh dari perbuatan rendah. Perbuatan rendah, walaupun di zaman jahiliyah mereka biasa yang bernama kebiasaan berzina. Di saat itu orang menikah, siapa yang mau dengan seorang perempuan, maka dia mendatangi. Kemudian setelah hamil, maka dikumpulkan orang-orang yang menggauli tersebut. Kemudian ditentukan, dilihat bayinya oleh seorang yang ahli nasab. Ini bayi kamu nih, kamu harus nikah dengan ini. Adapun Rasulullah SAW dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Abdullah dan Aminah, karena keduanya adalah sama-sama orang bangsawan, orang yang terhormat. Mereka berdua dinikahkan secara adat yang mulia, bukan sebagaimana kebiasaan orang-orang yang buruk di zaman jahiliyah. Wa syarafahu wa amanatahu summa wa sallallahu dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ba'di sifati samiyati alladhi yastawjaba ittiba'uhu wa tasdiquhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mewajibkan Allah SWT untuk mengikuti sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW dan mewajibkan Allah SWT untuk membenarkan. Sifat-sifat Nabi SAW sebelum Nabi SAW dilahirkan di dunia, maka telah ditulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ini adalah kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengenal sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus, belum lahir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka membaca kitab Taurat dan Injil dan banyak didapatkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka setelah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kafir, mengingkari, tidak mau mengikuti dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lebih berat dunianya daripada mengikuti hidayah. Ini adalah termasuk ujian dari Allah SWT terhadap mereka, ahlul kitab. Mubayyinan annahu yasyukku alaihi ma yasyukku ala ummati, yang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, seorang rasul yang mempunyai sifat rahmah, apa yang dirasakan umatnya dari penderitaan, dari kesakitan, maka dirasakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana dan nanti kesudahan perjalanan umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nanti tetap yang namanya umat lama kelamaan akan rusak, akan mengalami percobaan-cobaan dari Allah SWT, akan memisahkan Allah SWT dari orang-orang yang benar, jujur. Keimanan mereka kepada Allah SWT atau hanya orang-orang yang bermain-main saja, orang-orang yang tidak ikhlas, maka Allah SWT senantiasa tidaklah suatu umat kecuali Allah SWT mengujinya, mana orang-orang yang tetap memegang sunnah Rasulullah SAW, mana orang-orang yang meninggalkan dan lepas dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anna wa harisun ala nafihim wa hidayatihim, yang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat gigih, sangat senang berusaha untuk memberikan kemanfaatan yang besar terhadap umatnya. Tidaklah ada kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah menunjukkannya kepada umatnya. Tidak ada kejelekan, suatu kejelekan, kecuali Nabi SAW telah memperingatkan dari kejelekan tersebut. Baik kejelekan yang ada terdahulu maupun yang akan ada sekarang ini atau yang akan datang, enggak semuanya telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena manusia tidaklah berubah sifat mereka dari dulu sampai sekarang kecuali hanya sedikit saja. Wa ana katsirun asy-syafaqati wa rahmati bihim, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat kasih sayang dan rahmah kepada umatnya, kepada mereka. Sekarang tidak ada satu permasalahan pun yang akan memberikan manfaat kecuali ada dalilnya. Kalian mendapatkan masalah apa tidak tahu, tanya kepada ahlinya, kepada ulama, maka nanti ulama akan menghadirkan dalilnya ini. Tidak ada suatu kejelekan yang didapatkan oleh manusia kecuali ada peringatan dari Rasulullah SAW, ada dalilnya, ada larangannya. Tinggal orang ini akan mau atau tidak bertanya kepada ahlinya. Kalau asy-Syarih rahimahullah taala, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil. diambil di dalam ayat tersebut. Aqwala yang pertama, bayanu nikmatillahi 'alal basyari. Keterangan tentang nikmat Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia, yaitu adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk membimbing umatnya, untuk membimbing kepada hidayah, kepada cahaya, kepada ilmu, kepada kehidupan dunia dan di akhiratnya. Dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan apa? Mempunyai akhlak yang baik. Tatkala seorang tidak punya akhlak yang baik, maka tidak lebih dari apa? Tidak lebih dari binatang. Karena manusia adalah hayawanun natir. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Sebagaimana apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia akan jatuh ke dalam kerendahan. Wa fi muqaddamatihim al-arabu bi bi'sati hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih orang Arab dengan diutusnya nabi ini, yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sekarang ini nasab yang terbaik adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya bangsa Arab, nasabnya orang-orang Quraisy. Mana yang paling dekat dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulia. Ini keterkaitannya kalau dengan keimanan, dengan ketaatan, bukan hanya sebatas nasab saja. Sekalipun dia nasabnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Fatimah binti Rasulullah, namun dia orang yang kafir, orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul bid'ah, maka dia tetap hina, tidak mempunyai kemuliaan di dalam Islam. Jadi semata-mata nasab tidak bisa. Karena Allah SWT inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga kalau ada orang yang bertakwa, sudah nasabnya baik, dekat dengan Rasulullah SAW, itulah orang yang mulia luar dan dalam. Namun hanya semata-mata nasab saja tidak ada artinya. Karena Nabi SAW tidak akan bisa menolong terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang sengaja menselisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza anqadahumullahu bihi min mahawi syirki war radilati. Yang Allah SWT dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi mereka dari jeleknya, dari rendahnya kesyirikan, dan dari jeleknya kerendahan akhlak al manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa istri utamma malakari mal akhlak. Aku diutus kepada kalian, wahai manusia secara umum, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kalian. Agar apa? Agar manusia menjadi mempunyai akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani yang kedua, bayan khairusun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Faedah yang selanjutnya itu keterangan adanya usaha yang gigih Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu memberikan segala apa yang membuat baik bagi umat maka diberikan, menunjukkan segala kebaikan dan mencegah segala kejelekan. Yang tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia. Kemudian di dalam ayat tersebut terkandung bahwasanya di sana bahwasanya orang-orang alaf adalah orang-orang yang mulia, dilebihan, diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Dari selain Quraisy, karena Nabi SAW terlahir dari suku Quraisy. Munasabatul ayat ila babi wali tauhid, kesan ayat ini terhadap bab dan tauhid. Ai saudara til ayat wa ala hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Di mana ayat ini menunjukkan atas giginya usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk memberikan kebaikan dan mencegah dari kebinasaan. Wa hadza yaqtadi himayatuhu li janibi tauhid. Dan ini merupakan bentuk perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tauhid. Wa sabahu kulli tariqin yu'addi ila syirki. Dan mencegah setiap atau menutup celah-celah setiap jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Karena kesyirikan adalah lawan dari tauhid. Orang-orang yang berbuat kesyirikan berarti dia bukan orang tauhid, bukan muwahhid. Waqad fa'ala dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Fanaha an ta'zimil qubur bil binas. Maka salah satu dari usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak terjatuh dalam kesyirikan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengagungkan kuburan dengan mendirikan bangunan-bangunan di atasnya. Fi muqaddamatiha qabrahu alaihi salatu wassalam. Terkhusus terlebih-lebih kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu qabri 'aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai idan, tempat yang biasa untuk berkumpul-kumpul setiap tahunnya atau setiap waktu-waktu tertentu di dalam rangka untuk beribadah. Maka ini sungguh telah ada peringatan dan ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau ada orang-orang yang apa? Mengadakan acara apa? Haul di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kuburan para wali. Ini sungguh bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat-tempat id tiap tahunnya berkumpul di sana mengadakan acara. Dan ini marak di negeri kita dan banyak dari negeri-negeri muslimin yang lainnya, di Mesir mereka merayakan Haul di kuburannya Badawi, kuburannya Rifain, kuburannya Salat Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sana. Di negeri kita tidak asing lagi. Setiap hari raya Idul Fitri kemudian haul penuh mereka di kuburan juga. Penuh yang haul. Haul. Kalau di Jawa Tengah terkenal di sana namanya Watu Jonggol, Watu Jonggol, Watu Congol, Bahmat, di Muntilan kan. Manusia penuh, berduyun ribuan, mengagungkan kuburan orang-orang soleh, para kiai. Mungkin hampir sama dengan apa daurah kita ini, kalau daurah bukan lebih besar mas, ribuan. Jangan lupa mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang soal ya. Apakah Allah tidak memberi tanda seseorang itu hidayah atau tersesat? Semuanya adalah kehendak Allah SWT. Allah SWT memberikan hidayah atau tidak, atau belum, atau mungkin ditunda. Ini tentunya semuanya bi masyadillah, kehendak Allah SWT. Niat seseorang ini benar-benar menentukan. Ada orang-orang yang berniat baik, alhamdulillah. Namun belum diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk mendapatkan apa jalan yang terang, sehingga masih kesana kesini kesana kesini. Tatkala dia benar-benar ikhlas untuk mencari al-haq, maka benar-benar Allah SWT tunjukkan jalan kebenaran. Tinggal nanti orang itu jujur atau tidak. Jalan kebenaran ternyata berat nih. Ternyata harus begini dan begitu konsekuensinya. Maka adalah ujian. Tamannya orang niatnya kutuwe Islam ya Islam, yang penting Islam. Itu orang banyak Islam ya Islam, tapi tidak usah begitu. Berarti dia acuh tak acuh terhadap syariat, terhadap agama. Maka Allah SWT juga mengasuhkannya, mengasuhkannya. Acuh ta'acuh terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT juga mengasuhkannya. Jadi tergantung niat-niat mereka. Jika kita yang telah diberikan oleh Allah SWT hidayah mengenal Shiratal Mustaqim yaitu dituntut untuk istiqomah. Yang tentunya memang yang namanya ujian itu sampai manusia itu masuk ke dalam kuburan, ia mati dalam keadaan Ahlus Sunnah sudah ini. Sudah Pak, sukses di dunia dan di akhiratnya. Dipelihara oleh Allah SWT dari apa? Dari kesedihan-kesedihan nanti di akhirat. Dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Mati dalam keadaan al-sunnah ini tidak ringan ini, karena ujian ini selalu datang menghadap kita. Dan kita tidak tahu kalau sekarang kita ini mengaku al-sunnah, nanti kedepannya 1 tahun, 2 tahun diuji dengan malam dan siang, dengan peristiwa-peristiwa, apakah kita masih istiqomah atau tidak, kita tidak ada jaminan. Termasuk yang berbicara. Sehingga kita terus memohon hidayah agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian apa? Kita selalu mengikhlaskan niat kita kepada Allah SWT. Jangan sampai niat-niat yang lurus kemudian apa? Tergeser dengan tujuan-tujuan yang menyimpang. Lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, maka adalah titik awal dari orang itu menyimpang dari jalan yang lurus. Jika apapun kita keadaannya, semuanya pasrah terhadap Allah SWT. Kayak gitu kita susah, senang, yang paling berat apa? Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ustaz kita kemarin, berat tatkala kita dipersalahkan. Ya, kamu salah. Maka akan teruji mana orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas salah gak mau disalahkan, bahkan menutup-nutupinya. Ini awal dari penyimpangan dia. Kalau salah akui salah saja, menggono ya salah-salah, saya kembali tobat. Seperti itu. Dan ini adalah berat. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita sampai akhir hayat kita dan selalu mengangkatkan diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang fawzan nazimah, mendapatkan kesulitan yang besar di dunia dan di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.